보니 봐. 그 수가 문진단 아입 세사마 그 사나 그 말이 거절이 다 거부하냐 semua yang bisa berang lautan jelas kelihatan tapi gak jadi pelupuk mata tiada kelihatan tak terlalu mencari kelemahan orang periksa dirimu masih adakah kekurangan semacam di seberang lautan jelas kelihatan tapi gak jadi pelupuk mata tiada kelihatan tak terlalu sabar sih, mari ini tak kei ini enak banyu tekol konari awas mas awas santai Mas dua jam. santai blur dhewe kok. Ya. Sik tak golekno rokok. Mas, tenang mas. Ah. Iki mas. Santai. Pakai, jangan khawatir. Kita terus semua. Warno pasti kau tak